السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan kita melanjutkan pembahasan dari kitab At-Tafsir Al-Muyassar juz yang ke-7. Dan insyaallah pagi ini kita lanjutkan pembacaan dari surah Al-An'am ayat 43. Baca Abu Fatim. نعم أستاذي، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. Maka mengapa mengapa tidak apa mereka tunduk ketika kami datangkan kepada mereka siksaan, akan tetapi hati-hati mereka keras dikarenakan setan telah menghiasi mereka dengan apa yang dahulu mereka lakukan. Alfa'u harfu atfin laula laula istitrot ya Ustaz. Satu-satu aja enggak apa, la harfu satin, la nafiatun. La nafiatun lil jins ya. It warob ja'a fi'lun madhin hum maf'ulun bih ba'suna fa'il dari ja'a na mudhafun ilaih tadarra'u fi'lun mudhari'un alwaw sebagai fa'il, alwaw harfu atfin. Tadarra'u wazannya apaan? Tafa'ala. Tafa'ala ya tafa'alu. Nah, berarti tadarra'u apa? Tafa'ala ya tafa'alu. Oh, fi'lun madin saya afan. Iya. Ya, afan. Tadarra'u fi'lun madin alwaw sebagai fa'il. Alwaw harfu atfin lakin harfu istidrak. Qasat fi'lun madin kulubu fa'ilnya hum mudhafun ilaih. Alwaw harfu atfin zayyana fi'lun madin lahum jarra majrur asyaitonu fa'il dari zayyana ma isim mausul sebagai maf'ulun bih. Kanu fi'lun madin nakis alwaw isim kana ya'maluna fi'lun mudhari'un alwaw sebagai fa'il jumlah ya'maluna sebagai khabar kana. Tafsirnya fahalan idja'aha itu bukan pahalan, pahala, jadi hal sama digabung jadi fahala. Fahala idja'a hadihil ummamal mukadzibata bi apa bala'una tadallalu lana walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahum syaitanu ma kanu ya'maluna minal ma'asi wa ya'tuna minasy syirki. Maka keadaan umat-umat yang mendustakan, kami datangkan kepada mereka bala karena dosa-dosa mereka, kami hinakannya. Tadallalu akan tetapi hati mereka terus keras. Yang halanya mana? Jadi maka mengapa? Mengapa? Ketika umat-umat yang mendustakan tersebut datang kepada mereka balak dari kami, mengapa mereka tidak menundukkan dirinya kepada kami begitu? Akan tetapi hati hati mereka keras dikarenakan setan telah menghiasi bagi mereka dengan apa yang mereka lakukan dahulu dari maksiat dan didatangkan mereka datangkan dari kesyirikan. Naam ya, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. Maka mengapakah ya ketika datang kepada mereka azab dari kami, mereka orang-orang kafir tidak mau tunduk. Walakin ya akan tetapi qasat qulubuhum, hati mereka menjadi keras. Wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun, dan syaitan menghiasi perbuatan mereka ya, dan syaitan menghiasi apa yang mereka kerjakan ya. Jadi kalau orang beriman dikasih musibah dari Allah Subhanahu wa taala, sadar kalau dia ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala agar kembali menundukkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang-orang kafir itu ya faraula ija'ahum ba'suna tadarru. Ya, mengapa mereka tidak mau menundukkan diri mereka, menginakan diri mereka apabila ditimpa musibah? Musibah itu kan memang salah satu tujuan adalah peringatan ya. Jadi kalau kita diberikan musibah dari Allah Subhanahu wa taala, maka jadikan ini sebagai muhasabah ya. Sebagai bentuk ya, peringatan dari diri kita. Barangkali ada perbuatan kita yang mulai melenceng, maka kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan tapi orang-orang kafir itu walakin qasat qulubuhum. Ya hati-hati mereka telah mengeras gitu ya. Saking kerasnya mau diuji kayak apa juga tetap aja dalam kekufurannya. Makanya kenapa seorang muslim itu dianjurkan kalau melakukan kesalahan, melakukan kemaksiatan, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau dibiarkan ya bermudah-mudahan dalam masalah dosa dan maksiat, santai-santai saja dalam dosa maksiat, maka dikhawatirkan dia makin jauh, ya makin Allah jauhkan dari kebenaran, maka makin sulit bertobatnya. Ya seperti itu. Nah, kita akan baca Budayalis. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا itu ada tasdidnya bu, ma dzukiru bihi. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى kulli shay'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Maka ketika mereka melupakan apa yang Allah peringatkan kepadanya, maka kami bukakan atas mereka pintu-pintu dari segala penjuru sehingga mereka bergembira dengannya. Kemudian mereka kami siksa tiba-tiba, maka ketika itu mereka menjadi berputus asa. Falama jadi satu ya, Ustaz Zorof ya? Fanya Zorof atap dulu. Oh, fa harfu atfin lama zorof nasu fi'lun madin alwaw fa'il ma isim isyarah sebagai maf'ulun bi zukiru fi'lun madin alwaw fa'il bihi jarwa majrur fatahna fi'lun madin na fa'il alaihim jarwa majrur abwaba maf'ulun bi kulli mudafun ilaihi syai'in mudafun ilaihi hatta haf atfin idza zurfiya syartiyah farihu fi'lun madin al waw fa'il bima jarwa majrur utu fi'lun madi majhul akhazna fi'lun al wawnya naibul fa'ilnya al wawnya naibul fa'il akhazna fi'lun madin na fa'il hum mafulun bi baghtatan hal alfa'u harfu atfin idza zulfiya sartia hum mubtada. Ini idanya namanya idanya lil fujaiyah. Apa Ustaz yang mana? Idanya adalah ida yang artinya al fujaiyah. Pernah dengar enggak? Mungkin pernah Ustaz ngomong yang izafarihu Ustaz. Faidahu mublisun nih. Oh ini Iza Fuja'iyah. Iya. Pernah Ya dengar tapi nggak? Aneh kayaknya pernah deh dengar Ustaz waktu ngomong cuma lupa apa artinya itu Ustaz. apa coba yang lain. Ada yang ingat gak? Dan mereka Al-Fujayyah itu artinya apa? terdiam. Saya lihat coba deh. Mufdal nih, tiba-tiba ya. Jadi Model. Ida Fujayyah itu adalah Ida yang artinya tiba-tiba. Ya. Maka tiba-tiba mereka putus asa gitu. Jadi orang yang putus asa. Lanjut hum hum mubtada Ada mublisuna khobar. ya 44. Falamma tarakul amala bi awamirillahi ta'ala mu'ridina anha. Fatahna alaihim abwaba kullu syai'in minar abwaba rizqi. kulli kan mudafilai Fatahna alaihim abwaba kulli syai'in minar rizqi. Fa fa ab fa abdalana Ustaz. Fa abdalana. Abdalnahum. Fa apa Ustaz? Abdalna. Fa abdalnahum bil ba'sa'i Rokhoan. rokhoan. Fil ai fil fil apa Ustaz? Fil aishi Ya, fil aishi. fil aishi wabid dorai sihati fil ajsami istadrojan minna lahum Istidrojan. Masdar ini dari istadroja ya, setuju masdarnya. ini masdarnya is Istidrojan. istadrojan istadrojan minna lahum hatta iza batiru wa ujibu bima a'tainahum minal khairi wan ni'mati akhaznahum bil azabi faj'atan fa idahum ayyasuna muntiq munqatiuna Ayisuna munqati'una. Ayyasuna munqatiuna min kulli khairin. Maka ketika mereka meninggalkan dari mengerjakan perintah-perintah Allah Ta'ala, mereka berpaling darinya. Maka kami bukakan pintu-pintu pintu-pintu rezeki, maka kami mengganti kesengsaraan mereka dengan kemewahan kehidupan mereka. Dan musibah kesehatan, terjemahkannya misalnya. Fidra'i sihati filja'asami. Dan mengganti istidroj itu nikmat dalam bentuk azab, ya terbalik, azab dalam bentuk nikmat. Yang mana Ustaz? Istidroj kan? Oh, sidra. Dan tip apa? Tipuan dari kami? Ini yang masih istidrojan minna kan? Yang masih ini Ustaz, masih bidra'i sihati biljismi, musibah atas tubuh mereka. Kemudian istidrat dari kami untuk mereka gitu. Ya. Sampai mereka menjadi sombong. Ya. Mereka kagum terhadap apa yang kami berikan kepada mereka berupa kebaikan dan nikmat. Kemudian kami sisa mereka dengan azab yang mendadak. Maka ketika itu mereka berputus asa dari semua kebaikan Allah. Karena mereka terputus dari semua kebaikan Allah. Ya, naam ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khaira. Barakallahu jazakallahu khaira. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu. Hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Maka ketika mereka melupakan apa yang telah diperingatkan kepada mereka, maka kami bukakan kepada mereka pintu-pintu segala sesuatu. Jadi Allah bukakan kebaikan-kebaikan ya. Jadi rasa sakit ya diganti dengan kesembuhan. Penderitaan diganti dengan kebahagiaan. Hatta idza farihu bima utu, sampai Apabila mereka telah merasa bahagia dengan apa yang diberikan kepada mereka, akhadnahum baghtatan. Lalu kami ambil dari mereka secara tiba-tiba. Fa'idahum mublisun. Maka tiba-tiba mereka pun menjadi orang yang putus asa. Nah, ini kalau dalam Islam namanya istidraj. Istidraj itu azab tapi berupa kenikmatan. Ya. Jadi sengaja Allah biarkan orang-orang kafir itu hidup bahagia, ya senang-senang mereka di dunia. Biar kenapa? Biar nanti ketika di akhirat, dia dia lebih putus asa daripada orang-orang yang biasa hidup susah. Ini gambarannya sama kayak orang misalnya, kalau orang miskin ya, afwan. Kalau orang yang terbiasa hidup miskin dari kecil, ya sampai dewasa dia miskin, ya dia nggak akan kaget karena dia terbiasa hidup seperti itu. Tapi kalau ada anak orang kaya, miliarder gitu ya, hidup enak dari kecil. Lalu tiba-tiba ketika dewasa dia jatuh miskin, tentunya lebih sakit ya daripada orang yang biasa miskin lalu jatuh miskin, ya memang sudah kebiasaannya. Nah, ini gambaran istidraj. Di dunia seakan-akan mereka ini dikasihi oleh Tuhannya, ya entah apa Tuhannya, dengan banyaknya harta yang melimpah, ya dimudahkan kehidupannya. Tapi ternyata di akhirat dia dilemparkan ke dalam neraka. Yang seperti ini kan lebih sakit ya, lebih pedih. Ya, daripada orang-orang yang memang biasa hidup susah di dunia lalu di akhirat ya disiksa, ya itu biasa aja. Ya, meskipun ya kalau kita bicara siksaan di neraka itu luar biasa, tapi maksudnya dari sudut pandang orang yang biasa susah di dunia lalu di akhirat susah lagi, ya itu sudah sewajarnya. Tapi orang-orang yang di dunia seakan-akan dia disayangi oleh Tuhannya ya dengan banyaknya rezeki, dengan dimudahkannya berbagai urusan, lalu tiba-tiba di neraka dia dilemparkan ke dalam neraka, disiksa, maka yang seperti ini namanya istidraj ya, dibiarkan hidup senang biar makin sakit ya. Makanya di penutup ayat, hatta idza farihu bima utu, sampai apabila mereka telah merasa berbahagia dengan apa yang diberikan kepada mereka, akhadnahum baghtatan, kami ambil dari mereka secara tiba-tiba. Fa'idahum mublisun, maka tiba-tiba mereka pun menjadi orang yang putus asa, ya terputus dari segala kebaikan. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bagaimana agar kita tidak menerima istidraj dari Allah Subhanahu Wa Taala? Maka kita harus menjadikan kebahagiaan kita itu sebagai jalan menuju akhirat. Ya, misalnya Allah mudahkan kita ya mendapatkan rezeki yang melimpah, maka gunakan itu jalan Allah Subhanahu wa taala dengan rajin bersedekah ya. Dengan rajin bersedekah, rajin ibadah. Jadi jangan malah, karena kebanyakan manusia itu kalau diberi kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan harta yang melimpah, dia sibuk ya dengan kesenangan dunia sampai melupakan Allah Subhanahu wa taala ya. Wal a'yadu billah. Ya baca. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fakuti ada birol qaumil ladzina dzalamu. Doma Pak, roknya ada biru. Fakuti ada birul qaumil ladzina dzalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Dan orang-orang yang zalim itu dimusnahkan sampai ke akar-akarnya, dan segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam semesta. Fa harfu jawab saja. Ya. Kuti afil madi majul dabiru naibul fa'il. Naibul fa'il nam. Kau mim mudhof ilai alladina isem mausul dolamu. Alladina isem mausul sebagai naat. Aladina isi mausul sebagai naat Dolamu fi'il mudhari al wawu sebagai fa'il. Dolamu adalah bukan fi'il mudhari ya, fi'il madhi. Oh iya maaf. Dolamu adalah fi'il madhi, al wawu sebagai fa'il, dolamu adalah sila mausul. Al wawu harfu atfin, alhamdu mubtada lillahi jar majrur rabbil alamin rabbi da. Mudhof ilai badal badal dari lafzu jalala Allah al alamin adalah mudhof ilai tafsirnya fata fata sul ha ulail qaumil asta salat fasta ini apa namanya majhul ya fastu sila berarti fastu sila ha ulail qaumi ahlul ahlaku ha ulail qaumu ha ulail qaumu wa uhliku ha ulail qaum ha ulail qaumu wa uhlaku wa uhliku wa uhliku ida kafaru billahi wa kadzabu is kan enggak ada fatah enggak ada alifnya iz kafaru billahi wa kadzabu rasulahu falam yabki minhum ahadun was bukannya falam ya buko ya falam yabkum ahadu adalah ya falam yabki minhum yabko falam yabko minhum ahadun wasyukru wasana ulillahi ta'ala khaliqu kulli shay'in wa malikahu ala nasratil auliyaihi wa halaka a'daihi walaki a'daihi ayo wastas apa ini asal ya ya dicabut dicabut orang-orang maksudnya yang dicabut akar kaum tersebut dan binasakan dicabut akar kawan-kawan tersebut kaum-kaum tersebut dan dibinakan ketika mereka kafir terhadap Allah dan berdusta kepada utusan-utusannya maka tidak ada yang tersisa sedikit pun pada mereka dan syukur dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dalam pencipta segala macam makhluknya dan pemiliknya malikuhu dan atas pertolongannya kepada para wali dan menghancurkan musuh-musuhnya ya yeah. Yeah. Menolong wali-walinya dan membinasakan musuhnya. Nah, Ustaz. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa quti'a dabirul qaumil ladzina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Maka orang-orang yang zalim tersebut dihancurkan sampai ke akar-akarnya. Dan segala puji bagi Allah, Rabb seluruh alam. Ini masih lanjutan ayat yang tadi, bahwa orang-orang kafir yang dibiarkan hidup senang di dunia ini, itu merupakan bentuk istidrajnya. Ya, suatu saat nanti dia akan dibinasakan. Dan itu akan mengagetkan mereka, lalu jadilah mereka orang yang berputus asa. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan segala puji bagi Allah, Rabb seluruh alam. Dan mana dari alhamdulillah ini juga sudah pernah kita bahas waktu kita membaca tafsir surah Al-Fatihah ya. Jadi mana dari alhamdulillah adalah asyukru wassana'u lillahi ta'ala ya. Syukur dan pujian hanya untuk Allah saja atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita baik nikmat yang nampak ataupun yang tidak nampak, yang kita sadari maupun yang kita tidak sadari, baik nikmat yang berkaitan dengan keduniawian kita maupun nikmat yang berkaitan dengan akhirat kita. Kita memuji Allah atas semuanya. Khaliqu kulli syai'in wa maliku. Ya, pencipta segala sesuatu dan pemiliknya. Dan kita memuji Allah karena menolong ya para wali-walinya dan membinasakan musuh-musuhnya. Nah, baca Bu Yasra. Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ara'aytum in akhadallahu sam'akum wa absarakum wa khatama 'ala qulubikum man ilahun ghairullahi ya'tikum bih. Undur kaifa nusarriful ayati thumma hum yasdifun. Katakanlah, bagaimana pendapat kalian jika Allah mengambil pendengaran kalian dan penglihatan kalian, dan dia menutup hati kalian. Siapakah Tuhan selain Allah yang bisa mendatangkan kepada kalian dengannya? Perhatikanlah bagaimana kami mengulang-ulang tanda-tanda, kemudian mereka berpaling. Qul fi'il amr, fa'ilnya amta, ro'aitum, alhamzatu, harfu istifham, ro'aitum, fi'il madi, tumnya sebagai fa'il, in harfu syartin, akhoda, fi'il madi, Allahu lafdul jalalah sebagai fa'il, sama'akum, sama'a, maf'ulun bi, kumya mudhafun ilaih, alwaw harfu atfin, abasara, ma'tuf, kumnya sebagai mudhafun ilaih, alwaw harfu atfin, khotama fi'il madi, fa'ilnya huwa, ala qulubi jarwa majrur, kumnya sebagai mudhafun ilaih, man isim istifham sebagai mubtada, ilahun khobar, ghairu na'ad, Allahi lafdul jalla sebagai mudhafun ilaih, ya'ti fi'il mudhari, fa'ilnya domir mustatir huwa, kumnya sebagai maf'ulun bihi jar wa majrur, undur fi'il amr, fa'ilnya domir mustatir anta, kaifa harf isim istifham, nusarrifu fi'il mudhari'un, fa'ilnya domir mustatir nahnu, al-ayati maf'ulun bi, thumma harfu atfin, hum domir munfasil sebagai mubtada, yasdifuna fi'il mudhari'un, al-waw sebagai fa'il, sebagai khobar, ya Ustaz. Nah. Pertanyaan 46. Qul ayyuha rasulu liha ula'il musyrikina akhbiruni in adhaballahu sam'akum fa'asammakum wa dahaba bi absarikum fa'amakum wa taba'a ala qulubikum fa'asbahtum la tafqahuna qawlan ayyu ilahin ghairullahi jalla wa'ala yaqdiru ala raddi dhalika lakum. Undur ayuhal rasulu, kaifa nunawwi'a lahumul hujjaji. Kaifa nunawwi'a lahumul hujjaji. Thumma hum ba'da dhalika. Kan maful biya. Kaifa nunawwi'a lahumul hujjaja. Kaifa nunawwi'a lahumul hujjaja. Summahum ba'da dalika yuriduna anit tadakkuri wal i'tibari. Katakanlah wahai Rasul kepada kaum musyrikin, beritahukanlah kepadaku jika Allah menghilangkan pendengaran kalian hingga membuat kalian tuli, dan pandangan kalian rusak hingga membuat kalian buta, dan mengunci hati kalian hingga kalian tidak dapat memahami perkataan apapun. Tuhan manakah selain Allah Jalla wa'ala yang bisa mengembalikan kepada kalian? Perhatikanlah wahai Rasul, bagaimana kami bagaimana kami memberikan hujah yang bermacam-macam gitu. Bermacam-macam ya. Bagaimana kami memberikan hujah yang bermacam-macam pada mereka, tapi mereka tetap berpaling dan tidak mau mengingat dan mengambil pelajaran. Ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa fiik barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ara'aytum in akhadallahu sam'akum wa absarakum wa khatama 'ala qulubikum man ilahun ghairullah ya'tikum bi. Udur kaifa nusarriful ayati summa hum yastifun. Katakanlah wahai Nabi Muhammad SAW kepada mereka, ara'aitum, bagaimana pendapat kalian, in akhadallahu sam'akum, jika Allah mengambil pendengaran kalian, wa absarakum, dan penglihatan kalian, wa khatama 'ala qulubikum, dan Allah menutup hati kalian, man ilahun ghairullah ya'tikum bihi. Siapakah ilah selain Allah yang bisa mendatangkan pendengaran kalian, penglihatan kalian, dan juga membuka hati kalian? Undur. Kaifa nusariful ayati summa hum yasifun. Lihatlah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kami membeda-bedakan, memacam-macamkan ayat, ya, artinya kami hadapi mereka, kami berikan hujjah kepada orang-orang kafir dengan berbagai macam bentuk hujjah. Summa hum yastifun. Kemudian mereka tetap berpaling dari ya Allah Subhanahu wa taala. Nah. Lanjut ya. Baca Ummu Fudail. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون. Katakanlah wahai Muhammad, terangkanlah kepadaku. Ara'aitakum. Bagaimana menurut kalian gitu aja? Gimana, Sa? Ya, bagaimana menurut kalian gitu aja artinya. Bagaimana menurut kalian jika kalian datang, dia datangkan kepada kalian azab Allah secara tiba-tiba atau terang-terangan, apakah kalian dibinasakan kecuali orang-orang yang zalim? Emang begitu ya? Halnya itu bukan hal istifham, Bu. Jadinya halnya hal nafi kalau kayak gini. Jadi artinya jangan apakah, jadi gak nyambung kan? Iya, gak nyambung. Jadi gimana artinya? Tidak gitu ya. Tidak dibinasakan kecuali orang-orang yang zalim, kaum yang zalim gitu. Kalau pakai hal diartikan apakah, ya gak nyambung gitu. Jadi tidak artinya ya. Yang tidak dibinasakan kecuali orang-orang yang zalim. Qul fi'lul amri fa'ilnya dhamir mustatir taqdiruhu anta ara'aita hamzah dulu ya Ustaz, hamzah isim istifham ra'aita fi'lun fi'lul madhin ta fa'iluhu kum domir mutasil maf'ulun bih. In harfu jazmin atakum ata fi'lun madhi. Jangan bilang fujasmin karena setelahnya kan fi'il madhi ya, harfu syartin aja. In harfu syartin ata fi'lun madhin fa'ilnya nanti. Kum dhamir maf'ulun bih, adzabu fa'il dari ata, Allahi lafzul jalalah mudhofun ilaihi, baghtatan maf'ulun bih kedua dari ata, au harfu syartin jahrotan aktuf ala baghtatan. Hal berarti di sini isim istifham atau bukan, isim mausul aja. Ini aja, nafi aja. Nafiyun yuhlaku fi'lun mudhari'un mabniun lil majhul illa mustasna al-qawmu illa adatul istisna al-qawmu mustasna al-zalimuna sifat na'at dari al-qawmu. Tafsirnya kamu nebul fa'il kan ya? Oh, nah. Berarti ilahnya mudhof ya? Iya, kan kalau kayak gitu, ini kan namanya tidak sempurna negatif ya? Nah. Ada pasti mudhof dia ilahnya. Ya, al-qawmu na'ibul fa'il dari yuhlaku. Tafsirnya, Qul ayyuhar rasulu iha ula'il musyrikina akhbaruni akhbiruni fil amr, akhbiruni akhbiruni in nazala bikum iqaballahi iqabullahi faj'atan bin nazai benar-benar ya Pak Ilya ya. Iqaballahi faj'atan wa antum la tash'iruna bihi aw zahiran tasbun tas'un la tash'uruna bihi la tash'uruna bihi aw zahiran ayanan wa antum tanzuruna ilaihi hal yuhlaku illa alqaumul zalimun alladhi tujawazu alladhina fil madini tajawazu alhadda alladhina tajawazu alhadda bisarfihim al-ibadatu li ghairi Allahi ta'ala wa bitakdzibihim risalahu. Katakanlah wahai Rasul kepada orang-orang musyrik, kabarkanlah kepadaku jika turun kepada kalian hukuman Allah secara tiba-tiba sedangkan kalian tidak merasakannya, baik ataupun secara terang-terangan sedangkan kalian melihatnya. Tidaklah dibinasakan kecuali orang-orang zalim yang melampaui batas dengan penyimpangan mereka terhadap ibadah kepada selain Allah Ta'ala dan pendustaan mereka terhadap utusannya. Naam ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wafiq barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Qul ara'aytakum in atakum 'adabullahi baghtatan aw jahratan hal yuhlaku illal qaumudh dhalimun. Katakanlah wahai Rasul, bagaimana pendapat kalian wahai orang-orang kafir jika datang kepada kalian adab Allah baghtatan secara tiba-tiba au jahratan atau secara nampak secara jelas. Hal yuhlaku illal qaumul zalimun. Tidaklah dibinasakan kecuali orang-orang yang zalim. Jadi kebinasaan itu hanya berlaku untuk orang-orang yang zalim. Makanya kalau kita saksikan ya, umat-umat para nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila mereka menyimpang ya kepada nabinya itu langsung dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang ini merupakan permintaan dan doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, kenapa tidak ada bencana yang membinasakan kaum muslimin ya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini adalah doa. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai ya para umatnya sehingga beliau berdoa agar jangan sampai ya musibah yang menimpa, bencana yang menimpa umat-umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menimpa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad meminta semuanya ditangguhkan sampai hari kiamat. Makanya ini merupakan bentuk kasih Allah kepada umat Islam di mana Tidak ada adab seperti umat-umat terdahulu. Nah, baca siapa baca bukunya itu baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma nursilul mursalina illa mubasysyirina wa munzirin. Faman amana wa aslaha fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Dan tidaklah kami turunkan para rasul kecuali pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Dan siapa saja yang beriman dan memperbaiki diri, maka tidak ada ketakutan pada mereka dan tidak pula mereka bersedih. Al-wawu harfu istiqnaf, ma harfu nafiyin, nursilu fi'il mudhari dengan domir mustatir fa'il, nahnu, al-mursalina maf'ulum bih dari nursilu. Illa adatul istisna, mubashirina mustasna, Ustaz. Mubashirina mustasna, al-wawu harfu atfin, mundhirina ma'atuf ke mubashirina. Al-fa'u harfu atfin, man isim syartin sebagai mubtada. Amana fi'il madhi, fa'ilnya domir mustatir huwa. Al-wawu harfu atfin, aslaha fi'il madhi, fa'ilnya domir mustatir huwa. Al-fa'u harfu jawab, la harfu nafiyin, khawfun, mubtada, alaihim jarwa majrur. Al-wawu harfu atfin, la nafiyin, hum domir munfasil sebagai mubtada. Yahzanuna fi'il mudhari, al-wawu sebagai fa'il, sebagai khobar dari hum. Tafsirnya. Wa ma nursilu rusulana illa mubashirina ahla ya. Illa mubashirina ahla ta'atina. Ya Ustaz. Ahla ta'atina bin na'imil muqimi. Wa munzirina ahlal ma'siyati bil. Kenapa bukunya tiba-tiba ahla? Oh? Kenapa enggak ahli? Sebentar. Illa mubah kecuali kan dia itu maf'ulum bih kecuali naat dari mubasyirina orang-orang yang apa membawa berita gembira. Memang untuk ahli itu bisa jadi sifat. Enggak bisa. Kan mubasyirina kan maf'ulum bih dari itu ya. Nursilu ya rusulan. Katanya mubasyirina tadi mustasna waktu. Mustasna. Ya. Terus ahla. Ahla jadi bukannya naat ya? Untuk golongan. Maf'ulum bih. Masa ahla mah enggak bisa jadi naat? Itu bukan kata yang mengandung makna sifat ahla. Betul maf'ulum bih sani ya. Maf'ulum bih sani ya. Maf'ulum bih sani. Dari rusul para rasul. Rusulana. Berarti ini ahli ketaatan diturunkan juga sama Allah. Diutus juga. Enggak kan? Enggak, untuk ini maf'ul bih dari mubasyirin ya. Maf'ul bih dari mubasyirin ya. Iya, mubasyirin. Justru ini. Harusnya kan ini kalau ada dua isim kayak gini kan mudah-mudah filai gitu. Tapi kan kalau mudah-mudah filai nunnya dibuang kan? Iya enggak? Oh iya. Basyiri ahli ta'atina. Ahli ta'atina. Tapi ini kan diutuhin ya, berarti ini punya amal ini. Berarti ahla adalah belum bisani dari mubasyirin. Bukan sani, satu. Maf'ul. Oh satu. Maf'ul. Mana duanya emangnya? Oh iya deh. Dari mubasyirin. Iya, mubasyirin. Dari mubasyirin ini isim fa'il beramal fi'il. Gitu. Isim fa'il beramal fi'il. Enam. Kan dalam mengirob, irobnya harus diirob ya. Ayo lanjut. Ila mubasyirina ahla ta'atina bin na'imil muqimi. Wa munzirina ahlal ma'siyati bil adabil alimi. Faman amana wasaddaqar rusula wa amila salihan. Fa'ulaika la yakhafuna inda liqa'i rabbihim. Betul Ustaz? inda liqa'i rabbihim wala yahzanuna 'ala syai'in fatahum min huzuzid dunya gitu. Iya. Huzuzid dunya ya. Tidaklah kami turunkan para rasul kecuali mereka sebagai pembawa berita gembira untuk golongan atau untuk kaum yang taat kepada kami dengan tempat yang penuh kenikmatan. Ya Ustaz, binaim muqimah, dengan tempat yang penuh kenikmatan. Dan muqim itu mungkin itu ini apa namanya? Terus menerus gitu. Kekal. Tempat yang kekal ya, yang kekal. Ya, tempat yang kekal yang penuh dengan kenikmatan dan sebagai pembawa peringatan untuk kaum atau golongan yang ahli maksiat dengan azab yang pedih. Maka siapa saja yang beriman dan membenarkan para rasul dan mengerjakan amal soleh, maka mereka tidak takut saat berjumpa dengan Rob mereka dan tidak pula bersedih atas segala sesuatu yang luput dari mereka berupa keberuntungan di dunia. Perolehan, khusus itu perolehan atau bagian dunia. Bagian perolehan atau bagian di dunia. Tabarakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Tabarakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma nursilul mursalina illa mubasysyirin wa mudzirin. فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Dan tidaklah ya kami mengutus para rasul kecuali untuk memberikan kabar gembira dan juga memberikan peringatan. Maka siapa saja yang beriman dan berbuat perbaikan, aslaha, melakukan perbaikan, فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Maka mereka tidak ada rasa takut ketika bertemu dengan Rob mereka dan tidak pula bersedih dengan bagian dunia yang luput dari mereka. Jadi para rasul itu ketika diutus kepada umatnya pasti memberikan kabar gembira, juga memberikan peringatan, ya. Ya. Jadi ya, bisa kita lihat bahwa para rasul itu semuanya sama ya. Ketika diutus, ya memberikan kabar gembira dan juga memberikan peringatan. Jadi harus seimbang ya. Jangan dakwah itu misalnya bicaranya yang enak terus gitu ya. Seakan-akan semua dosa pasti akan diampuni ya. Rahmat Allah itu luas. Nggak pernah bicara tentang betapa pedihnya siksaan neraka. Betapa mukanya Allah terhadap orang-orang yang kafir kepadanya. Ini salah juga. Jadi dakwah itu harus seimbang. Kabar gembiranya disampaikan, begitu pula ya, kabar buruknya disampaikan. Makanya sering kita ulang-ulang bahwa ar-raja dan al-khauf itu harus ada pada diri seseorang secara bersamaan ya. Jadi ar-raja itu optimisme bahwa dia akan diampuni oleh Allah, optimisme bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Luas rahmatnya. Itu harus ada. Tapi di saat yang sama dia juga harus punya keyakinan bahwasanya Allah juga adabnya sangat pedih ya. Allah menghukum hambanya yang melakukan kemaksiatan. Jadi seimbang hidupnya, ya. Terkadang kalau kita perhatikan ada orang-orang yang maunya tuh kalau dakwah yang enak-enak aja gitu ya. Yang asik-asik aja yang disampaikan ya. Tapi yang azabnya, yang tidak enaknya, yang buruknya tidak mau disampaikan. Padahal para nabi dan rasul semuanya seperti itu. Memberikan kabar gembira dan juga peringatan, ya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman amana," maka siapa saja yang beriman wa aslaha, ya melakukan perbaikan, ya. Fala khaufun alaihim, maka mereka tidak ada rasa takut ketika bertemu dengan Rabb mereka karena mereka yakin ya berhadapan dengan Allah membawa amalan yang banyak. Wala hum yahzanun, dan tidak pula mereka bersedih hati dengan bagian dunia yang luput dari mereka. Karena harus diakui ya, ketika seseorang komitmen dengan Islamnya ya, komitmen dengan kehormatan dirinya sebagai seorang muslim, maka banyak ya perkara dunia yang luput darinya ya. Seperti misalnya khamr yang katanya lezat menurut peminumnya, maka bagi seorang muslim nggak boleh. Ya. Kemudian banyak cara-cara menempuh harta yang riba, ya, karena dia komitmen dengan Islamnya dia tidak mau mendekati. Padahal kalau ya bisa jadi kalau dia tidak mau apa namanya mandang mau riba mau enggak, mau hal mau haram dia terabas saja, mungkin dia akan mendapatkan bagian dunia yang banyak. Tapi karena imanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia perhatikan betul-betul mana yang halal, mana yang haram ya. Mana yang riba, mana yang tidak riba dan seterusnya. Nah. Satu lagi lah ya. Siapa lagi? Ini tangan Bu Dewi ya. Tafadhol Bu Dewi. Nah, Ustaz. Walladzina kadzabu bi ayatina yamassuhumul adzabu bima kanu yafsukun. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, mereka akan ditimpa azab terhadap apa yang karena mereka dahulu berbuat fasik. Al-wawu harfu atfin, alladzina isim mausul sebagai mubtada, kadzabu fi'il madhi, al-wawu sebagai fa'il, bi ayati jar majrur, na mudhafun ilaihi. Yamassu fi'il mudhari, hum maf'ulun bih, al-adzabu fa'il, bima jar majrur, kanu fi'il madhi nakis, al-wawu sebagai isim kanu, yafsukuna fi'il mudhari, al-wawu sebagai fa'il, jumlahnya sebagai khobar kanu. Nah. 49 ya walladzina kadzabu. Walladzina kadzabu bi ayatina minal Qur'ani wal mu'jizati fa ulaika yusibuhumul adzaba yaumal qiyamah. Mun adzabu ini azabnya di fa'il yusib kan menimpa. Yusibuhumul adzabu yaumal qiyamati bisababi kufrihim wa khurujihim an ta'atillahi ta'ala. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dari Al-Quran dan mukjizat, maka mereka ditimpa azab pada hari kiamat disebabkan kekafiran mereka dan keluarnya mereka dari ketaatan pada Allah Ta'ala. Nambarak wafiq wa jazakillahu khaira. Wafiq barakallah wa jazakallahu khaira. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. Dan orang-orang kafir yang mendustakan ayat kami, ya, akan ditimpakan kepada mereka azab dengan sebab apa yang dahulu mereka dustakan. Ya. Jadi jelas sekali bahwa orang-orang yang mendustakan ayat Allah Subhanahu Wa Taala, baik ayat Al-Quran ataupun ayat Kauniyah, maka mereka akan ditimpa azab dengan sebab apa yang dahulu mereka ya ingkari. Jadi dunia mereka enggak mau mengakui Allah dan Rasulnya, tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka balasan yang layak bagi mereka adalah ditimpa azab yang abadi kekal di dalam neraka-Nya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, sampai sini untuk materinya. Kita akan lihat beberapa pertanyaan kalau ada pertanyaan. Ustaz mau tanya Bu Nur Huda ya. Apakah kata ara'aitakum dalam ayat 47 sama artinya dengan ara'aitum? Iya, sama ya. Jadi sama-sama bagaimana menurut kalian artinya? Jadi baik ara'aitum atau ara'aitakum ya. Sama-sama artinya bagaimana menurut kalian? Nah. Kemudian Bu Deris bertanya apa tanda-tanda ide itu fujaiyah? Tandanya dari mananya, Bu? Jadi dari konteks kalimatnya, makanya memang aneh sering mengulang-ulang ya bahwa memahami konteks kalimat atau siyakul kalam sangat penting ya. Karena dengan memahami konteks kalimatnya, kita tahu dia itu apa kedudukannya. Contohnya tadi ya, ayat berapa tadi itu? Ini ya, ayat 44 ya. Ini kan dari konteksnya ketahuan ya. Kan awalnya membicarakan bahwa Allah membukakan kepada mereka pintu segala sesuatu, jadi Allah kasih apapun gitu kan. Hatta idza faru. Kalau ini idanya masih idza biasa, idza syarat ya. Sampai apabila mereka merasa bahagia dengan apa yang diberikan kepada mereka, akhadnahum baghtatan. Lalu kami ambil dari mereka semua kenikmatan itu baghtatan secara tiba-tiba, fa idahum mublisun. Maka jelas ini secara konteks kalimat idanya tiba-tiba ya. Jadi yang awalnya senang-senang diambil tiba-tiba, maka idanya namanya fujaiyah. Maka tiba-tiba mereka pun putus asa. Jadi jelas bahwa penting untuk mengetahui konteks kalimat ya. Nah, kemudian itu pesan ini comel. Afan ya, kucingannya lagi manja dari tadi. Baktatan hal ya, jadi itu kan menjelaskan keadaan ya. Baktatan itu tiba-tiba. Budalis menambahkan, jadi harus paham dulu artinya. Iya, memang harus paham dulu ya. Kan dari susunan kalimatnya kita jadi paham ya. Ya, jadi setelah kita memahami konteks kalimatnya, baru kita tahu bahwa ini dari sini adalah ya artinya tiba-tiba. Karena kan kalau kita artikan apabila nggak cocok ya, misalnya ya. Sampai apabila mereka telah bahagia dengan apa yang diberikan kepada mereka, lalu kami ambil dari mereka secara tiba-tiba, maka apabila mereka sia-sia, maka apabila mereka berkesasa, nggak nyambung. Jadi diartikan apabila nggak akan paham kita ya. Jadi ini bagusnya diartikannya, maka tiba-tiba mereka pun berputus asa. Jadi idanya lil fujaiyah gitu ya. Nah, enam ya, ada lagi. Iya nih, si Cermel lagi hamil kan, jadi manja lagi dia. Aduh. Tapi ya demikian materi kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.